apa gak nyangke, sebab apa adik jadi benci, abang jadi curiga, apa adik yang lain lagi. Surat adik abang terima minggu yang lalu, alasannya apa jadi adik kegabah begitu. Bagaimana suratnya apa bertuliskan saya, ini tulisan orang kali diri dari lagi-lagi Jupari. Mantap tulisannya keriting. Ini kan surat adik abang terima.